baru tentang secara ilmiah karena bahasa Indonesia itu tidak sama cara menemukan dengan tentang pesan nopo berkisah. Kalau itu sering berdebat kusir masalah itu. Orang Arab Saudi juga gelem-gelem tenan orang yang kisah juga. Jadi nak nulis inna yo Saudi alif hamzah ini ngisor. Nah anna yo Saudi alif hamzah ini. Misalnya nulis apa ini ya. Allahu Rabbi aneh juga gelem ngekehan. Kenapa? Quran Arab Saudi nulis Allahu alifnya rak buatan disukani apa? Tapi diure iku batu haji kayak iso cilik apa? Jadi nak kowe nulis Quran Arab misalnya allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin. Allazina iku mesti diure ana iso cilik. Lah wong awam yang kono iku hanse. Dene kon nulis hanse gak gelem. Alasane allazina iku hamzah wa suatu saat gak sido allazina. Misalnya waqala allazina rak bablas. Jadi akhirnya juga iso cilik. Iso cilik maksudnya dene iki hamzatul wasl. Jadi kita ada apa? Nah, Quran Indonesia misalnya allazina itu alifnya di fathah. Alifnya apa? Di fathah. Nah, ini Arab. Nah, ini tengah ya di barnong, wakul allazina. Nah, itu ya sama-sama punya kelebihan kekurangan. Kelebihannya Quran Arab Saudi memang kelebihannya ya. Kelebihannya ya kalau allazina gak dikasih fathah, gak dikasih fathah itu tidak teror. Fathah itu cara mengalih mak teror. Ya, enggak ya. Kalau sudah kadung dikasih fathah itu ayat sebelumnya yang potensi wasol itu tidak bisa. Itu tidak potensi wasol, tidak bablas. Potensi wasol tidak? Bablas. Ngaji kok orang alim. Ini loh, tak terang loh. Kemudian aku sudah yang alim ya hafal Quran. Ini dari Hasan. Hasan nanti yang ngapalkan Quran ya alim. Tapi Hasan lucu. Masa ada orang alim yang hafal Quran? Jadi jadi cara ini bayangkan aku. Wong alim ya hafal Quran, wong hafal Quran yo napa? Alim. Jadi ape ana cara berpikir ono cek cilik. Kaleng ngene lho Pak Tua. Wa basyiris shabirin alladzina. Paham ya? Alladzina idza shabaru. Orang-orang yang alim tentu dia familiar akan baca wa basyiris shabirin alladzina. Karena dia tahu alladzina itu sebuah badal atau ataf bayan pada napa atau sehingga anaknya bebas. Mesti al-waslu awla, meskipun ayat al-waslu awla. Wabashiri sobirin al-ladhina idha sobatum. Kalau Quran Indonesia enggak, wabashiri sobirin karena dianggap rasul ayat, kan berhenti. Kalau berhenti, daripada enggak wong moco keliru, kan al-ladhina di harokati apa. Lalu itu debat kusur itu di situ. Jadi kalau moco fatihah pun satu berkali-kali masalah. Gitu. Padahal kalau puasa alim, artinya saya secara ilmiah tanggung jawab, secara religius tak atau orang pangeran lewat fatihah. Jadi kue sing karek mau cewek panjang itu bija-bija nih uang, bija-bija nih uang. Jadi perdebatan di dunia sampai sekarang itu seputar itu. Nah itu yang Quran Indonesia itu termasuk saya yang lihat bukan itu. Banyak kalau nganti mati insya Allah dia membidangi. Ini kan nanti bersyukur di tegir kulon terlalu. Nopo terbit no mushaf. Narte sepon anak mushaf breeder sing nunggu ini wong alim sing jauh. Karena memang Quran tidak bisa ditanya, yang bisa ditanya itu wong alim sing urip. Karena ketika di final di debat be wong khawarij, sidi wong khawarij, ada kita tua, ya kumu benar nanti. Jadi kita pun, di final itu butuh. Wah saya kita koi. Dan di final itu masyur. Wong tahu nak buat mushaf di final. Karena ini mangkal sidi wong khawarij itu. Kita paling suci Quran, hukum tertinggi Quran. Ya artinya kita tidak bisa debat be wong alim. Quran Arab Saudi ono harokate, Quran Indonesia ono harokate. Tapi ono harokate lah ada risikonya tadi ayat-ayat yang kita baca bablas. Terputus. Lha yo nek misale wabashir sabirin kadung allazina misale wong awam bayang ora tau ngaji. Wabashir sabirin allazina. Jadi modal perkara ini kita cerita. Lagu ya tak tahu mikir resiko ibu. Awak cara matulah pidato, bariku al-mukarram. Untuk tanggungmu. Sono wong juga barokah, sana jantung ini tak darah barokah, geng-geng. Insya Allah. Mau bodoh di dong. Betul ini cerita. Tato sekolah. apapun kealiman saya dalam hal Rasul Utsmani kula niku tetap percaya hal-hal sing religius. Lah kene walhasil Arab Saudi misal dia membolehkan Indonesia tetap ditulis begitu asal ditunggu orang alim. Jadi sampai sekarang juga di Indonesia persyaratannya juga gitu. Semua penerbit yang ngajukan tasnya itu boleh mengkopi yang dari Arab maupun dari Latina asal ditunggu orang alim. Sekarang jadi aturan nih. Semua penerbit selain memenuhi bayar barang, anak negara sih urusannya apa? NPWP, pajak, PT-nya jelas, wis perizinannya. Tapi alhamdulillah di antara sarannya sekarang itu penerbit Al-Quran harus punya orang alim yang menguasai Al-Quran. Satu, dia seorang hafid, dua, seorang yang memahami Rasul Utsmani. Soalnya dia syarat akademik itu ada. Syarat apa? Akademik itu ada. Saya itu syukur sekali. Karena saya tidak bisa bayangkan. Orang-orang yang tidak paham Rasul Utsmani menerbitkan Al-Quran. Saya ini cerita guys. Ini peringatan kanggo kanca-kanca hafid. Kadang kanca hafid itu biasa wasallahi yo kliru misale bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Lah kadang kebablas ora ora beda nek kok tau alhayu dipangan napa? Bismillahirrahmanirrahim. Padahal di alhayu itu hamzah kok kata. Jadi pangan juga. Jadi kalau kita terbiasa wasal juga resiko kadang kita ora iso beda no. Iya kota itu tadi. Lho akeh lho sing maca ala antas ala bina na bina kum sadat kola mama kayu sing as al bina kum bina murid bangun aduh itu barang hal enggak sedurung itu kalau ya dal korna in jija wa ma jija mujidu nabi arti fahal nas alu laka korjan ala antas ala bina na bina kum sadat kola mama kani si rofi khairun fa'ayun dikuwatin al tapi kan dikuwatin aja al nah itu enggak mungkin karena as al di situ tuh hamzah nopo mutakallim dikuatin aja. Ya tapi karena kita terbiasa ada hati yang banyak dikuatin misalnya. Itu contoh. Nah, itu kan kesulitan gitu. Kelebihannya Quran Arab Saudi bisa memastikan kedudukan Jakarta karena dia kadung nganggo sarana Rasul Aid ya. Ya mau ya tanda hamzah Rasul Aid. Kalau kita enggak mau. Karena Rasul Aid itu bid'ah. Hamzah itu apa? Bid'ah. Hamzah itu kriminal. Hamzah itu enggak ada dalam bahasa Arab. Mulanya rata-rata Nahu, ngitung Hamzah itu udah ada. Hamzah itu kriminal, Hamzah itu bid'ah. Oh, Hamzah itu sekitar tahun 150 Hijriah, ada nopo. Hamzah baru ditemukan. Hamzah itu udah ada, yang ada alif. Makanya alif batasa, yang ada itu alif. Makanya Brawijaya itu rajanya mau walu dikor, dari soal dikor, maka orang ngitung nopo. Hamzah dianggap oportunis, nopo. Nopo tentang ilmu rosam, Hamzah disebut nopo, oportunis. Dia itu tidak punya bentuk. Ya ora dibentuk to, misale is'al tulisane alif. Nak mas ulun. Wau. Mulane wong ngaji bentuk ora. Nak suila, ya. Ya. Makanya kira asapa titenane mesti kasusin ning hamzah. Kasus kira asapa mesti di hamzah. Sale suila ono sing maca suila. Kufuan sing maca kufan. Lah bukti ono kira ah kufuan kok Imam Asim, mergo ning Quran pancen ono tulisane hamzah. Mulane Imam Asim maca walam yakullahu kufuan. Padahal sapah liyane kufuan. Lumpama zaman Sayyidina Utsman nulis ana hamzah, gak mungkin Imam Asim mani balelo kufuan. Paham ya? Lan kula bilang bukti kalau hamzah itu tidak ada, iku Imam Asim matane kufuan. Umpama dari awal zaman Sayyidina Utsman nulis ana napa? Rasul Aini. Dene nek maca kufuan kan ketok salah ya kan? Mesti bacane kufuan utawa kufuan kan kirae namung kufan nek napa kufuan. Iku bukti bahwa Hamzah itu? Enggak ada. Enggak ada. Oportunis. Sampai saya makan dan saya itu enggak ngira kalau orang Indonesia ada yang alim enggak apa-apa. Dia enggak bayangkan kalau orang Ajam bisa paham bahasa Arab sampai situ, sampai situ. Jadi Hamzah itu enggak ada. Ya itu buktinya. Hamzah itu enggak ada. Hamzah Rasul Ain loh maksudnya. Ya, Quran Indonesia itu penganut paham gitu. Enggak, Quran Indonesia itu tidak ada nopo. Enggak ada nopo. Hamzah, kecuali yang sukun. Kecuali yang sukun memang ada. Posisi sukun. Karena kalau sukun, itu enggak mungkin enggak ditulis Hamzah. Yang posisi nopo? Sukun. Misalnya kata, Nabi Ibadi. Nabi Ibadi, gelap-gelap harus ada nopo? Hamzah. Misalnya, wa Nabi Hum Andoi Fi Ibrahim. Nabi Ibadi Anni Annal Ghafurur. Nabi, pakai nopo? Hamzah. Ambi rum, misalnya kalau ya ada mu ambi rum, harus ditulis Hamzah. Iku wae ono wae kira akhir terus maca ambi umur. Kaya gara-gara Abzawi gak gebit. Kita kita sih. Ben ro secara. Ben ro secara gak pai ngono iku. Ini sisa apa ya, seraruh, suatu wocor. Makanya syaratnya, yang jadi tim itu memang harus menguasai roh semua-semuanya. Memang detail sekali. Hanya kalau orang tidak mendedikasikan hidup untuk Quran, tidak akan tertarik belajar itu. Orang-orang yang gaji. Orang-orang yang gaji, orang-orang yang... Loh, kalau paham itu sebelum ada yang gaji. Tidak ada yang gaji, tidak ada yang menghormati. Sampai sebuah biaya pengiran, sing jelas tidak salah pilih, adalah wala-wali zaman saya yang mati di itu. Tapi saya pernah belajar itu ikhlas. Masa ini kalau ben suka, nu suka nenan jorok film, suka banget teman-teman jorok film suka banget. Karena yang ahli itu tidak banyak, saya yakin tidak banyak, sangat-sangat tidak banyak. Karena itu kan detail sekali, kan ilmunya kan nggak masuk akal. Moto Hamzah sing wis ditulis dianggap bid'ah, nggak ada Hamzah itu tidak ada. Lalu itu Quran Arab Saudi itu kadung dia terbiasa Hamzah. Alasannya punya kelebihan banyak memang itu tadi. Untuk yang istimal Hamzah wasol setelah diteror ada Rasul Aini. Enggak mungkin bisa wasol. Yaitu tadi misalnya alha. Alha sekali ditulis pakai ain kan gelem-gelem alha. Tapi kalau ditulis kayak Quran Indonesia hanya alif. Kan iso dipangan dan ke perwo. Hamzah wasol. Mergo enggak itu bener ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bener. Tapi kalau alha kan alha. Nah, tapi kan Quran Arab Saudi dengan posisi yang sudah ditulis kan, yang kotok mesti doro kan. Berarti yang ditulis kotok ya kotok. Nah, nanti yang ada shot kecil. Jadi Arab, intinya khilahnya ya, alasannya Quran Medina, memang luar biasa. Pak Lem tenan tuh, tim Arab. Wah, lima. Termasuk yang ngarang kitab saya belajar itu, saya Qadhi Abdul Fatah itu dulu ketua Lajnah Musa Medina. Kalau buatan menangin pun alim, tapi kalau sering. Dulu termasuk ketuanya Dr. Hudaybi yang terkenal yang sering tentang sisi-sisi ini. Hudaybi dulu sebelum era Homiti sukses kan. Menawa alim Hudaybi di masa itu sukses terkenal suara. Hudaybi suaranya lah, tapi alim alama dia yang menguasai Rasul Nabi. Satu-satunya kori yang di sisi dia alim. Ya wong kan pangeran gawe semacam suaranya api rapa hamzah. Ya tapi api engono, api engono nyeritin ego suaranya, orang kau elmune, banyak pangeran adil engono, adil pangeran. Jadi kalau ini cerita, kalau yakin senangin jenengan, kalau Quran, kalau bisa nengin jenengan, kalau suwun, aku pernah bangga, aku pernah puas bel, kau elmu ku detail. Bagi sing lakoni ini menyenggak masuk akal. Mula sering kita tahu itu dulu. Jadi Quran buat pikir apa Quran tak dulu aku bodoh. Quran harus benar. Karena orang alim itu pasti terteror hal-hal gitu. Artinya nggak gua hamzah apa rausah. Itu tadi kalau Allah dina bukharo kating salih wabasiri sobirina Allah dina seorang awam. Karena bukharo. Harokat. Tapi nak rabu bukharo kating, yo kasus juga kan. Wong kalau bolak balik orang wakop. Inna abana lafi dolali mubin ini ketulu. Ini lafi dolali mubin ak tulu. Kalau gak disarokati ya harus ikut. Iya. Ak talu. Nah, disarokati kan jelas. Sama seperti. Kala rabbi syurah li sotri wa yajirli amri wa halu ibadam. Bisa liyafkahu. Kali wajali wajiram. Bin aji haruna aki. Ustus. Nah, itu kan. Kayak-kayak gitu kan. Aku cek debat. Harokat. Nah kalau Arab Saudi kan jelas tiga iwasol. Makanya kayak sudut kamu cakap akhi sudut kan apa? Kalau kita kita misalnya akhi ya, okay macam ni. Sudut. Ya harus macam akhi sudut terus macam. Nah kalau kita kita orang alim memang enggak masalah punya kok eda. Jika huruf ketiga cuma, maka yang awal ikut itu cuma. Jadi kan kok eda kan gampang sebenarnya. Karena huruf ketiga cuma, mesti apa? Demah, kayak usdud kan balik, huruf ketiga kan dal demah usdud. Kota layak dulu, uptul. Jadi memang kaedahnya bahasa Arab, kalau huruf ketiga demah, maka hamzah wasolnya? Demah. Tapi saya tahu ngaji ngono, saya sopo lah. Bila balik itu rumit, terus saya solusinya ditaruh ngaji tadi. Makanya saya ketika sidang itu memang usul. Itu kan banyak orang alim, termasuk Pak Quraisy, ya banyak orang-orang alim yang ikhlas. Apalagi semenjak beliau sebut, banyak orang-orang alim alama yang itu. Tapi masalahnya beli-beli pas kan wis sepuh. Ya artinya wis sepuh kan cara jak debat kusir ya serakas. Tapi yang alim betul. Saya itu syukur di Indonesia itu yang gila itu orang-orang alim semua. memang orang-orang alim betul, memang alim di bidangnya betul itu dan ya memang menguasai betul. Ya, mungkin ke depan saya termasuk diminta ya diminta ikut. Sampai sekarang pun saya sering ikut rapat-rapat itu. Memang yang di Mekah memang orang-orang alim alama yang menguasai Quran. Ya orang alim, walim betul menguasai Rasul Musmani, menguasai fikir macam-macam. Memang orang-orang pilihan dan tidak ada yang mubal lagi. Jadi artinya waktunya memang untuk belajar. Terus sampai tak cerita nih, mantan Imam Masjid Medina itu pernah di Jogja yang pernah ketemu rektor. Itu dia mantan Masjid Imam Medina, uangnya banyak, mobilnya mewah. Itu tiap habis maghrib itu hanya baca Quran sama anak-anak kecil. Ya di pintu-pintu Masjid Medina nih, begini foto-foto. Bagi musola, saking ikhlasnya. Jadi saya itu memang bersaksi. Usyidukum billah. Memang orang-orang Quran itu ciri khasnya itu ikhlas. Jadi gue nak jarak Arab salam dan Mbak Jemani berarti. Ya karena Quran itu yang paling diulang-ulang sejarahnya Nabi. Bersila asalukum alih ajro, asalukum alihi malah. Gak ada sifat Nabi yang diulang Quran kayak aku rakarat opah. Sehingga orang Quran saat dunia gue khas. Jadi aku ketemu lama Quran saat dunia sentak. Wah, suangnya sebuah gak apa. Wotoro rabu dunia. Wotoro. Coba, dia Imam Masjid Medina mantan. Dia ngajar di pojok di... Ketika saya tanya kenapa Anda tidak punya fasilitas negara gini, ya lah saya yang tahu, itu tidak ada artinya. Lagi hafet dan mulia mereka ruang. Padahal ya, hafet apa, kamu orang semua, jangan opah. Padahal dia orang alim, alama. Kemudian mantan asim. Jadi artinya ternyata orang Quran saat dunia itu asim alim tenan. Perilakunya sama. Jadi kata sepuluh pulau itu. Ini pasar biasa, jalanan. Boleh pula balik di kuruli tiang. Tak ngerti ke suhu. Gara-gara tenggalan-galan itu mematikan aku. Tapi aku senang mau. Aneh mati yang kenal. Sekarang mau kerjasama dengan saya bikin robaniyun. Artinya orang-orang alim yang ngajar anak-anak. Sampai sekarang alhamdulillah saya itu belum pernah bahagia. Kayak bahagia saya ngajarnya mak Quran bin Adar tadi itu. Memang ikhlasan itu diuji di sini. Orang-orang hafid saya ini di dalam istana seneng neng kabupaten loh, seneng kawanganis prestis loh. Ada namanya pasti tenan pangeran mirsani tenan. Misalnya kalau template itu beli sifat. Wong tulisannya nih kono yang lain-lain. Video gaji kategori apa? APBD ya kategorinya apa? Lain-lain. Ya gue sing tok ra kowe tok. Mergo nak kabupaten diajarai kedobrak diundang seniman. Diundang. Hafid. Sangune podo-podo dijupuk kok. Yang lain. Bebong, bebang gaya mongko, nak beti hisap, ya mongko. Jadi tak eling. Rizki ku yo halal tapi ono nopo hisap. Lalu ada GR, wah saya ini kabupaten apa, gue merdani hasil. Jadi gue bilang, berapa itu? Kenanya ketopra? Kenanya yodang du? Wah, cara budaya kok mau bingung-bingung ini. Ya soal gue seneng, ya orang mau apa? Sementing gue seneng, ya saya kasih. Gue rauh oleh 2% setengah. Gak boleh, tapi ya naik itu kok. Gagah tenan cara bojo, kan bojo bangga. Nek pangeran dia apa? Boten kula suwun, jadi memang masalah Quran ya kula suwun. Sing ngapal lo nggih apal tenan selanya, tapi nek sing pun dipikir kados kula memang kudu nguasain. Memang sampai sekarang saya PR saya sekarang tuh mau ketemu ulama India, saya tuh mau cari memang yang Quran sama dengan Indonesia itu India. Saya kebetulan punya kerjasama dengan Universitas India. Jadi mau kesepakatan itu. Pak Bah, jadi harapan itu lucu Pak Bah, kita mempertahankan Ain apa enggak ya. Jadi kalau antar ahli Rasul Usmani paham, Sandi, Sandi itu tadi paham. Gimana Pak Bah, masih bertahan apa enggak? Jadi itu antar ahli ya paham, cara gue yang rumah-rumah aku bakal sopuk. Jadi nak cocokkan ini Sandi ini memang tersulit dalam Rasul Usmani itu apa? Mulanya KB kira asapan di kasusnya di tersulit. Ya mereka itu tadi, Hamzah itu oportunis, gak ada bentuknya. Gak ada, Hamzah itu gak ada. Lah coba amja wasal tu kan kan gak eksisten. Jadi kok edaya alif tu sing latak balu haruf kan yang tinggal jenenge alif tu latak balu. Haruf mereka harif huruf mat, huruf napa? Mat. Tapi masalah hamzah wasal ketika di depan itu harokat tenan, unsur, idrib. Tapi gua arani kotok yo ora iso ketika ning tengah yo fadrib. Ayo alif drib aso kal fahar. Lah terus nek podo-podo ngono kan bener ra usah. Ra usah rasul ain kan ra usah napa? Ain. Ora usah ain kan? Tapi masalahnya kok idam modern mengatakan nek jenenge alif iku ora nampa harokat. Lah akhirnya nulis idrib ben sah nampa harokat juga ini apa? Hamzah. Mereka alif ra nampa. Tapi resiko nak cikai Hamzah, nak cikai kita tambah Pak Patrib. Kan Hamzah dibuang kan? Tak on drip. Lah itu akhirnya cepat. Cepat. Lah akhirnya nganti saya kira pulau ini nabi SMS-an kalian ketua alat sini. Bapak kapan ke Jakarta? Cik banjir Pak. Saya mau diskusi Hamzah. Itu kalau antar aliran itu paham betul. Diskusi apa? Kalau nu nate sholat hajat Gusti Hamzah. Paling sulit. Kalau nak istirahat seorang alim sih sinau rosem tak ngamek. Paling ternyata ada saya tok pengarangnya juga kaku hati ngadepin apa? Hamzah. Nah, sekarang itu di dunia hanya terbelah dua itu. Arab Saudi itu kadung nulis Hamzah dan dia yakin dengan ilmunya. Kadung nulis Hamzah dan yakin dengan ilmunya. Indonesia tinggal partainya tinggal Indonesia sama India. Karena memang Quran Indonesia dulu Wali Songo kan dari negeri India, Gujarat, Punjab, India. Yang sama dengan kita itu tinggal India. Jadi nanti kita pakai ini sejauh orang Indonesia India masih ada orang alim-alim kayak saya. Kali nanti enggak, takut balap. Karena kan ketika ditanya, duh Korean ini ngotor. Nanti kita pasti dipaksa untuk seragam. Kalau sudah ada orang alim pasti kita dipaksa untuk apa? Seragam. Karena yang dipanggil ternyata jawabannya apa? Itu kok wong kriye. Pasti nanti suatu saat kita dipaksa apa? Pakat. Tapi gimana ngontrak itu mempertahankan. Tapi orang Arab Saudi lah ngakui kalau hujannya seperti yang dikatakan Pak Bahak, pasti Anda benar. Ya memang sama-sama 50-50 kan? Ya misalnya jenenge Quran diharokati kan dan wong awam merasa Allah. Misalnya wabah siris to birina terus Allah dina kadang diharokati kan tetap wong ngajari kan. Babasiri sabirina alladzina. Lah nek rabu harokati kuatir salah. Berarti cara kok itu kan benar dari harokati kan? Karena dianggap satu kalam dengan asobirin. Kayak seperti akhistud itu kan tidak ada harokatnya. Mereka dianggap wah, wasol. Tapi kan rasul ayat kan wong maca haruna akhi. Apa istud bingung sih. Wong kula sering ngrohong garus-garusan astud. Wong Yusuf ya terkenal Abdul. Ibtulu, sebab tak uling-ulingmu. Alhamdulillah di awam pangeran maklumi. Wong tarate dosa iku aliman amidan. Lan aku dikonco alim ketun. Ketun aku dadi wong alim. Tak kabeh hukum tersangkane wong alim. Nak wong bodho sih mak bu apa? Gagar fakir yang gerbatal lah ila kana aliman amidan. Ketun dadi wong alim. Nah salat ku batal bae. Gara wong alim kan bebas hukum tuh. Nah niku sing rata terus kula suwon jadi kan gitu nggak nukulos, lawres nggak tenang. Iya, cungel nggak lawu. Kondi jatuh buntang. Kayak mati ya, mati. Terus harap-harap tak aku tekol. Kalau mati ya, bodoh nggak nukulos. Sering kode busuk lo. Aku nak mati, sesuai kuburan cirus pun tembus. Tanggung tanggung wong wong. Wong sing tekol malah nyilai mobil, utang barang malah bingung. Malah bingung noruhku apa? Kesara aku santai nggak semangat nunggu sih nanti mobil. Terus semangat turunan gue nyilah ini sing rajin mobil. Jadi mobil biasa lu nggak berdosa duit apa? Oke. Ya lucu dong, dukung semangat yang orang dulu. Itu ngeran deh, emang di mobil ini gak mati semangat dong. Misalnya orang di mobil, suwi, nampar ke Jakarta, baru Surabaya, baru Rondin. Baru ngono, no. Acara Wali Songo, bos Wan Kiai, ini daerah kono, aku bisa kong tiras semangat. Enak orang di mobil, gak lunga mesti. Nah, ke kafe daerah, wasik ke rodek, ini kafe daerah. Tapi masalahnya sing di mobil korbannya sing gak duwe. Kalau aku mati terus kejadian yang ngono roh wak ngenes. Mun berko ada bojo kula sak usah. Aku insyaallah karo kaya Quran wis masuk swarga. Terus kula suwun dadi jaga Quran dawuh ulama-ulama wonten. Nomor 1 iku njaga teks. Wong ngapal Quran ora iso jaga Quran. Nomor sisi jaga iku. Piye wae kowe apalan, nomor ku anut tek-tek. Nek teke salah apalan yo salah. Nomor sisi jaga Quran ku pil kitab. Kelawan lu nulis. Lani riyen kaji Nabi diam tok wahyu langsung ngundang sahabat dikene Allah. Makanya sebenarnya hakikat Rasul Utsmani itu hakikatnya ada ada. Mulanya takbir yang benar-benar Jam'ul Utsmani. Sayyidina Utsman jamak namun ngumpul ngumpulkan ke tulisan itu berserakan ono sing ning ngene. Lapah kurma ono sing ning balung. Sebenarnya hanya Jam'ul Utsmani. Sebenarnya tulisan sendiri itu sunnah Rasulullah. Mereka beliau jam tok wahyu. Lani nun wal qalam wa ma yasturun demi pena dan yang ditulis. Terus itu yang surat Iqra, Iqra warabbukal akram. Itu alladzi 'allama bil qalam. Nah, saya ini jadi penyakit. Konco-konco kafir itu pantangan ora iso nulis. Be hafal Quran tak kon nulis kok. Nah, iso. Ora iso. Ora iso nulis. Ora iso nulis. Saya jajal data kafir kon nulis kok. Nah, bener mulai kul nanti. Ayat kursi ora iso. Padahal Iqra warabbukal akram. Itu alladzi 'allama bil qalam. Napa nu? Nulis. Jadi syaratnya Allah gelem mulang, nak Allah seneng nopo? Nulis. Jadi sejak mana seneng nulis hafal Quran, sing hafal Quran raiso nopo? Nulis. Nah, zaman itu sadar, nah, itu kesalahan. Itu jawab pangeran. Iqra wa rabbukal akram. Itu alladzi 'allama nopo? Kolam mana itu? Kolam. Nah, sampean bentuk telur agak gawe. Jadi ini itu juga Quran pertama di kitab tulisan. Dan tulisannya dipastikan oleh orang-orang yang ahli tulisan. Ahli rosem. Terus bahwa akhirnya tetap beda itu tadi kasus yang bisa tadi. Akhirnya pulau sholat hajat demi Hamzah nganti lali jumlah ini. Ya nanti nggak Allahumma ya Allah Hamzah. Ternyata ulama-ulama Arab itu kan ya bodoh Allahumma ya Hamzah. Memang kesulitan betul. Coba sekarang kasus Hamzah itu di Quran itu berapa juta, berapa ribu tulisan Hamzah. Semuanya masalah. Ya masalahnya kan itu tadi ngobong, kadang itu kena Rasul ayat atau kena al-waqfu. Kena apa? Al-waqfu. Misalnya, masalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya'a kamasalil angkabut. Kan kita wakaf. Terus kita khudat beda pemilih harakati pemilih harusah. Kalau pemilih harakati resikonya tadi kamasalil angkabut ittakhudat. Lo kadung mau harakati kan mau ngomongnya? Kamasalil angkabut ittakhudat. Kalau tidak kamu harokati untuk wasol kan enak. Kamu dari angka butit. Lah saya misalnya gue jadi tim. Milih di harokati itu. Wong butino depan berkorban. Mandi nginep teng Bogor. Ya cangkem-cangkem mana lah. Harokati itu orang apa? Harokati itu orang. Sama-sama resiko. Kalau orang kebetulan wakaf saya enak. Kamu dari angka but wakaf. Ya sudah. Kita kulit. Saya ingin asing latihan terus. Apalagi itu tidak Rasul ayat. Akhirnya korbannya kan wong awong. Kama salil angkabu di itta khuzet. Padahal nak wasal kan kama salil angkabu di itta khuzet. Dan yang Quran ini ribuan. Aku rasa jumlahnya. Jadi akhirnya milih. Kalau sudah gitu kan milih. Kalau orang Quran Rasul dia mesti tidak gelem ngaruh kasih. Tetap saja dikasih shot kecil. Jadi yang tulisan kaya remat-remat itu shot apa? Saya tuh ketemu, pernah ketemu dokternya, dokter Sati mau tiba-tiba. Matal ya? Matal. Tanya mbak aku, lah aku gak ingin ini atas zaman si Dina Usman, rana Sati ini. Menyatakan ibu tulis cilik. Tulis cilik mesti bisa tulis kudis, nunggu komputer buat cilik. Rana tulisan zaman kuno apa? Cilik. Kalau ngomongnya cara cangkem jauh, cangkem mbak balai, ya kayak foto. Barang bid'ah apa? Belo-belo. Lah itu di Quran banyak sekali. Misalnya Rasul ayat kira mau ya akhis tibi asyik ayat wafat siri sofirin Allah dina itu di Quran banyak. Atau ayat itu sing setelah nopo nopo ila siratil azizil hamid Allahi kan. Itu kan wasol kan? Ya wasol loh ila azizil hamid kan mubdal minhu kan. Allahi kan jadi badal. Mau tidak mau kan satu ayat sebetulnya. Kepotong Rasul ayat. Harokati tau orang. Dan aku harokati Allah berarti ila siratil azizil hamidi Allahi. Nanti coba kamu mencoba. Ayo harokati tau orang. Nah di sini ini pentingnya guru. Justru itu baru kayak itu mulang. Justru dari sekian problem itu wong hafal Quran. Itu baru kamu. piye wae maca ngono iku tetep roh. Goblok-gobloke Hafid tetep roh. Dene ora sedah. Itu makna ya roh. Tetep roh, tetep roh. Salah ku Hafid nak waca ya ila sirat lati ilhamiti lillahi tetep roh. Nah alhai lo kadang kelolotin. Tapi kacau aku nak mamang gue rasa engke maksudnya. Tapi nak singgoy awoi aladi tetep roh. Kau singkaitan rosmusman ini belum itu titik. Ija jadi bapak ternyata saya cek selain keluar untuk sanad tangis bapak yang Hamid. Ternyata ada di kitab-kitab Ikhya. Kemarin saya cari di cara-cara Ikhya. Ternyata ijazah bin satu itu pernah dilakukan Imam Ghazali. Pas beliau sepuh itu senengannya wiridan mau coba tahu bin Abu terus kitab terkini di Abu Bakar sekarang ada Syaikh Muhammad ini wonten ijazah tentang mau coba Fatihah bin Abu Bakar. Kalau tambah yakin bahwa yang dilakukan bapak saya Mbah Hamid memang musal-sal memang kuno. Artinya kuno dia ulama-ulama dulu biasa melakukan. Kalau suatu saat juga saya mimpin bom boten, kami jelas mau boten lagi mungkin adik-adik kulo, anak anak kulo, ini jelas saya akan mempertahankan tradisi. Kau kulo mikir nih, Florian seneng wiridan mau coba yang satu sederhana sih. Pangeran malaikat ya, malaikat tukang nulis kan Yono tenang. Iku sedino nulis tulisamu, misalnya Pak Tuhan sedino urip misalnya terus sih gak no kopi, gak no kopi. Pak Tuhan no gedang goreng dari ketemu anak ini. Kau sang, ini wae udan rono duit. Iku kafe di tulis. Kira-kira kau nak mati atau wiridan tulisan menunggu nih loh. Yang goreng. Kopi. Paham kok. Waya ini duwe angel, waya pacek. Lek ya dene. Lah kula mulane saiki kula niku wong rasional tapi seneng wiridan. Saya pernah ditanya sama profesor, "Bapak ini orang rasional kok seneng wiridan? Padahal raja ngono guyu ra berber." Lah kok padha-padha ditulis ora tau ditulis Fatihah. Dibang ge ditulis. Kok ora roso? Ditulis. Jadi saya wiridan itu rasional tak jawab. Asal sing ijazah ahlul ilmi ahlus shalah ya. Kena sing ora ahli nabi sholat terus wiridane klentek paham. Hanya catatannya itu asal sing ijazah ahlul ilmi wa sholat. Karena terus nopo kita terus nang nopo kurang. Anak kulo niki cita-cita anak kulo alhamdulillah kesehatan pun kulo prioritas. Kulo niku mboten kepengin anak kulo niku wis populer mboten. Kulo lah belum terbuka nih sejak umur kulo 40. Saya itu ngaji terbuka semenjak umur 40. Memang tradisinya ulama-ulama agak kesusu tampil. Kesusu tampil mubal ya. Dia kan wadah umur 20 pidato pas itu. Tapi kalau ulama itu rata-rata sabar. Ya sebenarnya ditetir gitu, ditetir tertutup. Enggak ada ulama yang terbuka. Tak roh kusak dunia itu. Tapi ditetir populer. Tapi tetir ya. Populernya itu apa? Ya dia tidak pernah pidato. Tapi tetap ditetir populer. Tapi kan itu urusan Tuhan. Urusan apa? Tuhan. Urusan Tuhan. Kalau ada visape, kalau tidak ingin untuk akan pengirahan, bisa tidak ada calo. Kalau tidak ada calo, maklar kan? Kalau visape. Kalau tidak ada pengirahan, kalau tidak ada. Mungkin ada orang, kalau ini buatan sombong, ini Mas Niam, dia anak-anak nanti mau beli di Farhaji, ini beritahu dulu. Walau itu. Kalau teman kayu panjang, yang orang ada di sini, jenengan dulu. Kalau orang itu butuh si gini, jenengan dulu, kalau lupa dah. Tapi kan urusan pengiran, ada urusan saya. Gitu. Kita kuyo ini beneran bin malaikat Mekah Naseh. Naseh ulama orang Indonesia. Nah, artinya ilmu itu memang butuh orang ikhlas. Ikhlas dan dikir. Saya tahu orang-orang alim di Mekah, di Medina, di Jakarta, di Bogor. Itu ada di tengah kota. Alim-alim ya. Ya dia ahli Rasulullah. Orang bunuh-bunuh ya. Di duit ya saya dari. Tapi kalau mereka ingin kaya sekali. Sama seperti saya. Kalau ingin kaya itu kaya sekali kalau mau. Mereka sudah keyakinan, dunia itu jifah. Layak puluh ilal kilab. Ya. Jadi dunia itu batang. Yang dunia mau apa? Jadi orang-orang sufi itu berpata, adunya apa? Jifah. Walayak puluh ilal kilab. Nah, ketika si sufi ini terlalu ekstrim, kena ulama-ulama yang senang dunia diakal. Jadi si ngarang-ngarang, nak ada batang gerah. Gereh tongkol itu orang kudu atuh sing mangan to. Manusa ya to. Mulane kaya aja anut sing ngarep mau. Ya jare sing arangi ra roke edisi gereh. Ora. Gereh ku batang tapi dipangan manusia, dipangan wong soleh bareng. Malah wong soleh kelari tuku napa? Jadi artinya sufi sing ekstrim, mulane wong aja ekstrim teman-teman. Mari dilawan sing apa? Ekstrim. Ora usah, macane muni adunya jifato kan cukup. Ora dudu terus napa? Layak kulwa illal billah. Ekstrim. Wes ora usah muni ngono. Ora usah jero-jero. Kulo sufi sing wae sing mutakhir terus dengan to. Ya batang ku kategorine termasuk napa? Greh napa? Tongko, wong soleh soleh gitu kok. Iya. Kalau suwon manjingan kudu yakin ijazah iki. Penting wae. Nah, misalnya sampean ra iso yakin lewat nopo ijazah iki bil ilmi kae tadi. Kalau kita yakin kabeh omongan kita ditulis malaikat, berarti kena siji nemu ni apa? Dibukno kopi, fituham ning dibukno kopi. Arep-arep pancaku teko to ora mung jerepe ngambil nggo mobil kok ora. Arep-arep becer-becer pun nyumbang ora situ. Nek iki tuku wis gak malaikat apa? Dadi sampean tak bebok tak mene ternyata tulisane kopi, ngopo, syukur. Apa salah? Tiba kono ora ado nopo maca nopo? Fatihah. Iki iki. Mulane tak kok profesor jam ngono guyu Robert. Lan sale wong di mobil mewah mesti omongane kan jupukno lap, kok lap iki, lap mobil khusus. Iki mbek iki apik iki, iki mbek iki. Bari ku jate beres, untuk ono cat sing iki, sing seri asli kan. Kok ngomongane ngono tok tulis. Mulane kenapa orang awam terus kinya sulit, mergo menyulitkan malaikat. Mergo malaikat tunggu diro nulis omongane nang biar-biar. Padahal malaikat gak wani ran wis tugas e kan. Ane rata-rata wong awam rezeki nang malaikat yang mangkel tenan. Lah kena apa paling barokah iku meneng. Dadi nek ora iso wong apik sing meneng. Kok malaikat seneng. Barang kesel nulis. Barang kesel nulis. Misalnya malaikat sik kula ora seneng ya kula mulai isuk misale sinau beda anak saka dari sinau. Kadang kula kan misale sinau jam 8 nganti jam 11 kan berarti gak omong. Berarti cari malaikat wah cocok. Mana ibadah apa emang kan lagi minum bilai wali melakir faliyakul khairan awal ayat meneng meneng enak no malaikat sama ini orang gak kira nak meneng gak ngerasa ni gak bisa uang yo jelas di menu saya enak bisa istirahat sama cangkem melek malaikat itu mereka istirahat order enak baru gak kena apa gak kena ngomong gak rezeki ni angel itu mau tiap ini tiap hari ini gue mau paham kalau gak kena ngomong mesti rezeki ni nabo mencapekan malaikat. Dia malaikat sing bagian capek kan konco akrabe malaikat bagian rezeki. Kondo, yo wis ngono. Tutup ekrane no. Utama malaikat kan saling normal toleran. Iku bedane wong alim yo. Wong tambah alim tambah roh karo kae dewe ganjeng. Karena ketika Nabi jawab fal yaskut itu tidak main-main. Dulu kita ngiranya fal yaskut kan benar orang cangkem melek, orang mencari uang, orang mencari tonggo, gak ngerasa. Ternyata lebih dari itu. Ya gue orang ngel-ngelo nopo. Iya, malaikat mau tidak mau kan temen oleh ungkir omang kajibin. Tetap dia harus nu. Ngomongan apa ya? Lumayan kan mau ditulis. Pagi subuh tanggal 12. Orang-orang yang biasa nganggur baca Fatihah. 100. Nah pas disana mencolok kan. Kalau arang-arang kan paling di garis bawah yang muka arang-arang gitu. Akhirnya pas dia dihisap tuh mencolok banget loh. Jadi ini gue obatin guyu, ini guyu nanti minyak. Bisa ngerti bahwa yang dikatakan Rasulullah, disabdakan pasti benar. Jadi, ternyata palias itu barokahnya luar. Ini apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إله أنا نفي المسكمات نتوكل ونتوكل على ونفخ نفخ ويخفي ilaha illa anta nurus samawa wa jalal subhana wa ta'ala wa jalal subhana wa rafi aqal kina wa masali qur'an rafi aqal kina wa jila ilaha illa wa jila sutuni sallu ala sayyidina Muhammad. Allah'a emanet olun.